wa mawalah. Fala hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ayo. Kita teruskan terlebih dahulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa khuffifat inna faqalla al-'amal wa talzamu al-lamu idha ma tuhmal idha ma tuhmalu wa rubbama istughniya 'anha in bada ma natiqun aradahu mu'tamida. Qala syarih rahimahullahu ta'ala idha kuffifat inna. Fal'akthar fi lisanil Arab ihmaluha. Fataqulu in zaidun laqa'imun. Apabila inna ditakhfif jadi in, maka kebanyakan di dalam bahasa Arab diihmalkan, bukan diihmalkan tapi diihmalkan, yang dijadikan in mukhaffafah minat thaqilah ini muhmalah, tidak beramal. Fatakulu in zaidun laqa'imun. Syaitnya mana ya kan Jamal? Aywa, in zaidun. Taib. Innya itu menunjukkan in mukhaffafa min ats-tsaqilah. Taib, dalil yang menunjukkannya apa ya kan Jamal? Baik. Yani man apa yang menunjukkan innya itu adalah in mukhaffafa min ats-tsaqilah. Kalau yani tidak beramalnya, iya. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang menunjukkan bahwasanya in itu adalah mukhaffafa min ats-tsaqilah. Ayo. Wa idza uhmilat lazimatha allamu fariqatan bainaha wa baina in nafiyah. Dan apabila inna atau in diihmalkan, maka yakni harus ikhwana billah habidhakum Allah ta'ala ada lam yang masuk kepada khabar, dan di mana itu adalah lamul fariqah, lam yang membedakan antara in mukhaffafah minal thaqilah dengan in nadiyah. Faham tuh? Jadi asalnya lamnya adalah lamul muzahlaqah ikhwana fillah hafidhakumullah, namun tatkala ditakhfif maka namanya berganti jadi a lamul fariqah. Kenapa? Karena membedakan antara in mukhaffafah min ats-tsaqilah dengan in nafiyah. Wa yaqillu i'maluha, dan sedikit beramalnya. Jadi kebanyakan adalah ihmal. Fatakulu in zaidan qa'im. Syaitnya mana ya kana Hudzaifah? Aywa. Ihmal atau i'mal? Aywa i'mal. Wahaka al-i'mala wahaka al-i'mala sibawi wal akhfash rahimahumallahu taala. Dan di mana Sibawi dan Akhfash rahimahumallahu taala menghikayatkan i'malnya in mukhaffafah min ats-tsaqilah, dan tatkala i'mal fala talzamuha hina idzin allam, tatkala dijadikan i'mal maka ikhwana billah habidakumullah tidak ada keharusan untuk bersambung dengan lam. Lam apa tadi ikhwana Muhammad? Ayo, lamul fariqah. Tidak butuh lagi. Tatkala di i'malkan. Kenapa? Li'annaha la taltabisu. Wal halatu hadhihi bin nafiyah li'anna an-nafiyata la tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tatkala dijadikan i'mal in mukhaffafa min ats-tsaqila maka tidak butuh lagi lamul fariqah. Kenapa? Karena sudah tidak ada kesamaran, tidak ada kerancuan, tidak ada sisi kesamaan dengan yakni innafiyah. Lianna innafiyah itu tidak menasabkan isim dan tidak merofakkan apa? Khobar. Wa innama taltabisu bi innafiyah idha uhmilat walam yadharil maqsudu biha. Dan hanya saja kesamaran, terjadi kesamarannya dengan innafiyah apabila diihmalkan. Taib, tidak tampak apa yang dimaksudkan dengannya. Fa'in zaharal maqsudu biha faqad yustaghna 'anil lam. Maka apabila maksudnya itu sudah didapatkan maka tidak butuh lam. Tatkala diapakan ya Ahmad, diemalkan atau diemalkan? Aywa, emalkan. Kaqaulihi wa nahnu ubadud daimi min ali malikin wa in malikun kanat kiramal ma'adini. Taib, syaitnya mana ya kana Ibrahim? Ya. Taib. Nah, di sini i'mal atau ihmal? At-taqdiru wa in malikun lakanat fahudifatil lamu li'annaha la taltabisu bin nafiyah li'anna al-ma'na ala al-ithbat. Maka dibuangnya lam yani lamul fariqah dikarenakan tidak terjadi kesamaran kerancuan kesamaan dengan innafiyah karena maknanya itu adalah itsbat. Wa hadha muradu wa hadha huwa al-muradu bi qawlihi wa rubbama istughniya anha in bada ila akhir al-bait. Qana fillah habidakumullahu ta'ala. Waqtalafan nahwiyuna fi hadhihi lam, hal hiya lamul ibtida udkhilat lil farqi baina in nafiya wa in mukhaffafa min ats-tsaqilah, am hiya lamun ukhra ujtulibat lil farq. Dan mereka para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang lam ini. Apakah dia lamul ibtida yang dimaksudkan untuk membedakan antara in nafiyah dengan in mukhaffafah min ats-tsaqilah, ataukah dia itu lam yang lain yang didatangkan untuk menjadi pembeda? Wa kalamu Sibawih rahimahullahu ta'ala yadullu ala annaha lamul ibtida dakhalat lil farq. Kalamnya Sibawih rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahwasannya dia adalah lamul ibtida masuk untuk menjadi pembeda. Entah. وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر وهي قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسرا إن ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق فتح أن. Faedah daripada perbedaan pendapat, apakah lam di situ, yani lamul fariqah di situ asalnya adalah lamul ibtida ataukah lam yang lain? Taib. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, akan nampak faedah perbedaan pendapat ini dalam permasalahan apa yang terjadi antara Ibnu Abil Afiyah dengan Ibnu Akhdar, yaitu permasalahan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad alimna in kunta la mu'mina. Syahidnya mana ya khana? Sabah Ismail. Aywa, la mu'mina. Tayyib, innya di situ in apa? In nafiyah atau in mukhaffafah min ats-tsaqilah? Aywa, in mukhaffafah min ats-tsaqilah. Apa dalilnya? Yang menunjukkan bahwasannya innya itu adalah in mukhaffafah min ats-tsaqilah. Aywa, maksudnya lam, la mu'minah. Nah, faman ja'alaha lam al-ibtida aujaba kasra'in, maka barang siapa yang menjadikannya adalah lamul ibtida wajib mengkasrah in. Qad alimna in to in kunta la mu'minan, wajib untuk dibaca in. Wa man ja'ala laman ukhra, dan barang siapa yang menjadikan lamnya itu lam yang lain bukan lamul ibtida ujtulibat lil farq, yang didatangkan untuk menjadi pembeda, fataha'an, maka memfathah'an. Qad alimna angkunta la mu'minan. Wajar al-khilafu fi hadhihi al-mas'alati qablahuma baina Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Baghdadi al-Akhfas al-Saghir wa baina Abi al-Ali al-Farisi. Dan terjadi perbedaan dalam pendapat di dalam permasalahan ini sebelum keduanya, dhamir humanya kembali kepada siapa? Abul Afiyah dengan Ibn Akhbar. Taib. Dan telah terjadi perbedaan pendapat di dalam permasalahan ini sebelum keduanya, antara Abul Hasan Ali bin Sulaiman al-Baghdadi al-Akhfas al-Saghir dengan Abu Ali al-Farisi. Faqala al-Farisi rahimahullah, ya lamun ghairu lamil ibtida'u stulibat lil far'. Kata Al-Farisi rahimahullah, dia adalah lam, bukan lamul ibtida, yang didatangkan untuk menjadi pembeda. Wabihi qala ibnu Abil Afiyah, dengan yani pendapat inilah ibnu Abil Afiyah berpendapat. Wa qala al-Akhfas al-Saghir, innama hiya lamul ibtida' udkhilat lil farq. Di mana Al-Akhfas As-Saghir menyatakan hanya saja dia adalah lamul ibtida' yang dimaksudkan, yang dimasukkan untuk menjadi pembeda. Wa bihi qala Ibnu Akhbar, dan dengan pendapat yang terakhir inilah yani Ibnu Akhbar rahimahullahu taala berpendapat. Taib. Maka di antara kesimpulan yang kita dapatkan dari penjelasannya syarih rahimahullahu taala dalam perkara taib takfif. Takfifu inna, takfifu anna, lakinna, ka'anna ikhwana billah habidakumullah. Yang pertama adalah in mukhaffafah minat taqilah. Dari sisi ihmal dan i'malnya, ayuhuma akthar. Ya, aywa ihmal. Yang paling banyak adalah ihmalnya. Tayyib. Dan sedikit i'malnya. Siapa yang berpendapat i'mal? Ya kan, Said. Aywa, ahsan. Taib. Tatkala i'mal, wajibkah masuknya lam yang dikatakan lamul fariqah? Ya kan, Abdul Aziz. Tatkala i'mal. Ya, tidak. Kapan dibutuhkan lamul fariqah? Tak kala di ihmalkan. Kenapa? Antara? Mina takhidah ahsan. Ini. Taib. Nah, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka para ulama ahli nahwu tentang lam. Taib. lamnya ini lam apa ya karena atau yang lain. Taib. Apa faedah daripada khilaf ini ya karena Hudzaifah? Apa faedah khilaf lamul ibtida atau lam yang lain? Ayo, terus. Ayo, tayyib. Selanjutnya, ikhwana fillah, hafidhakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indhi musala. Idza khuffifat inna fala yaliha min al-af'ali illa al-af'alu an-nasikhah lil-ibtida'. Nahu kana wa akhwatuha wa dhanna wa akhwatuha. Apabila inna itu ditakhfif, maka tidak akan datang atau tidak akan mendatanginya dari fi'il-fi'il kecuali fi'il-fi'il nasikh, yakni fi'il-fi'il yang menghapuskan hukumnya mubtada dan khobar. Taib, fi'il-fi'il yang masuk adalah kana wa akhwatuha yang pertama, dan yang kedua adalah dhanna wa akhwatuha. Qala Allah Ta'ala wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Syahidnya mana ya kana Muhammad? Aywa, wa in kanat. Taib. Nah, di sini khabarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya pun fi'il naqis. Dan sesungguhnya yakni dia adalah sungguh perkara yang besar kecuali atas orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah atau taufik kepadanya. Wa qala ta'ala wa iyyaka alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Syaitnya ya kana Ahmad. Ayo. Ini ya di sini in. Aywa, dalilnya apa? Maksudnya lam. Wa qala ta'ala wa in wajadna aktharahum lafasiqun. Syahidnya ya kana Ibrahim. Tayyib. Wa yakillu an yaliyaha ghairun nasih. Ghairu nasikh, dan sedikit datang setelahnya fi'il-fi'il yang bukan fi'il-fi'il nasikhah. Wa ilaihi asyara biqaulihi ghaliban wa minhu qawlu ba'dil arab iya zinuka lanabsuka wa in yashinuka lahiyah. Dan terhadap perkara inilah musannif rahimahullah ta'ala mengisyaratkan ghaliban. Dan termasuk dalam hal ini adalah sebagian ucapannya Arab in yazinu kala nafsuka. Innya di sini an apa ya kana Ismail. In yazinu kala nafsuka wa in yashinu kala hiya. In ayo in mukhaffafa min atsaqila wa dalil maksudnya lam ini wa qauluhum in qanna'ta katibaka la sautan syaitnya mana ya kana hidayat. Ya. Aywa. Tayyib. Wa jaz al-akhfas in qama la ana. Wa minhu qawlu sya'ir shallat yaminuka in qatalta la musliman hallat 'alayka 'uqubatul mu'tadi. Mu'tamadi. Syaitnya mana ya kana Said? Ya. Aywa. In qatalta. Nah, di sini yang datang setelahnya adalah fi'il bukan fi'il naqis. Ya, bukan yakni fi'il naqis. Baik, sampai di sini terlebih dahulu. Thank you.